saya mohon kesediaan guru kita, Syekh Ahmad Didat, untuk menyampaikan pidatonya. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dah. Allahumma ya muftihal abwab, wa ya musabibal ahbab, wa ya dalilal ha'irin, tawakkaltu alaika ya rabbul alamin, wa faddilal amri ilallah, inna allaha bashirun bil ibad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'allaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Sadaqallah, sadaqallahul azim. Bapak moderator dan saudara-saudara sekalian, topik yang saya bawakan, Islam pembawa perdamaian, Islam pembawa kebenaran. Itulah topik kita kali ini. Alhamdulillah, Anda telah mengetahui arti Islam. Islam berarti perdamaian dari kata salam. Salam berarti damai. Dalam istilah keagamaan, Islam berarti agama penyerahan diri sepenuhnya kepada aturan Allah. Islam adalah agama penyerahan diri kepada aturan Allah dan tentang kebenaran. Maksudnya adalah al-haq. Apa yang dimaksud hak? Nabi Isa alaihissalam, Yesus Kristus, beliau ditanya tentang apa yang dimaksud dengan kebenaran itu. Ya, apa yang dimaksud dengan kebenaran? Sayang sekali bahwa Injil tidak merekam jawaban Nabi Isa alaihissalam. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskannya di dalam Al-Quran tentang apa yang menjadi kebenaran. Firman-Nya, Al-haqqu min rabbikum wala takum minal mumtarin. Kebenaran berasal dari Allah semata. Jadi, kita tidak boleh memiliki keraguan. Apapun yang berasal dari Allah adalah hak atau kebenaran. Allah adalah Al-haq, yaitu sumber dari kebenaran, dan apa yang Allah ungkapkan tentang ciptaannya adalah hak. Inilah Al-Quran, Kitabul Haq, firman Allah yang menjelaskan bahwa apapun yang Allah firmankan adalah hak. Dan seandainya umat manusia menginginkan suatu hidup yang damai, harus berpedoman pada sumber kedamaian itu sendiri. Anda tidak akan pernah memperoleh kebenaran kecuali jika Anda berpedoman kepada sumber kebenaran. Dan kita sebagai umat Islam meyakini bahwa Allah melalui firman-Nya yang terakhir telah memberi kebenaran ini kepada kita dalam bentuk Al-Quran. Hari ini, pada saat ini, di negara Senegal, Sri Paus sedang sibuk. Di negara Muslim itu, Sri Paus sedang sibuk. Ya, sibuk sekali. Di negara Muslim Senegal, Sri Paus sedang sibuk sekali. Dan kami memperoleh informasi dari surat kabar Star pagi ini. Ya, Anda bisa membacanya pada surat kabar itu. The Star, mengenai Sri Paus yang mengatakan bahwa ia kini sedang berkunjung ke negara di Afrika itu yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan Sri Paus memberikan seruan kepada umatnya, penganut Nasrani, terutama Gereja Katolik Roma. Sri Paus adalah pemimpin 850 juta penganut Roma Katolik. Anda dapat membacanya. Anda dapat membaca di surat kabar, yaitu The Star, tentang pernyataannya bahwa beliau ingin menyampaikan harapannya ke seluruh dunia, bahwa beliau ingin berdialog dengan umat Muslim di seluruh dunia ini. Dialog. Anda tahu dialog? Percakapan secara ramah, pertukaran pandangan. Komunikasi di antara satu kelompok orang dengan kelompok yang lain, dalam hal ini adalah dengan kaum Muslim. Ketika Sri Paus berkunjung ke Nigeria, yang merupakan kunjungan yang ke-8 kalinya, dan saat ini beliau berkunjung ke Afrika. Ketika beliau berada di Nigeria, beliau membuat pernyataan bahwa beliau ingin berdialog dengan umat Muslim di sana. Ketika ke Kenya, beliau mengatakan bahwa beliau ingin berdialog dengan umat Muslim di sana. Ketika ke Turki, beliau mengatakan bahwa umat Nasrani perlu berdialog dengan umat Muslim. Mari kita kaji. Inilah hal yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Pada ayat yang telah saya bacakan, yaitu dari surat Ali Imran, bagaimana Anda dapat menemukannya? Yaitu di dalam Al-Quran. Ya, seandainya Anda memiliki tafsir Al-Quran seperti yang saya pegang ini, yaitu karya Abdullah Yusuf Ali. Pada Al-Quran ini, di bagian belakang sampulnya terdapat indeks yang sangat rinci. Apapun yang Anda ingin tahu, Segalanya dapat dengan mudah dicari. Apa yang ingin Anda tahu? Anda ingin mengetahui tentang perkawinan menurut Islam? Anda dapat menemukannya pada huruf M, marriage, seperti Anda mencari kata di dalam kamus. Segala sesuatu tentang perkawinan, misalnya dengan siapa Anda boleh menikah, berapa orang yang boleh Anda nikahi. Bukalah Al-Quran dan bahasan mengenai perkawinan akan memberitahukan Anda tentang berapa orang yang boleh dinikahi dan bagaimana. Apalagi, Anda ingin tahu tentang surga, cari huruf S. Tentang neraka, cari huruf N. Tentang Yesus, cari huruf Y. Tentang Musa alaihissalam, cari huruf M. Dan misalnya lagi, tentang penciptaan, ada di huruf P. Apapun yang Anda ingin tahu, segalanya dengan mudah dapat ditemukan di dalam ensiklopedia Islam, yaitu Al-Quran Tafsir Abdullah Yusuf Ali. Dan saya dengan gembira memberitahukan kepada Anda sekalian bahwa Al-Quran ini dapat Anda miliki semua. Al-Quran ini merupakan ensiklopedia yang memuat banyak sekali halaman, yaitu 2000 halaman. Anda sebaiknya membaca Al-Quran agar Anda dapat memperoleh manfaat dari tafsir yang bagus seperti ini. Pada surat Ali Imran, jika Anda ingin mengetahui di mana surat itu di dalam Al-Quran, Anda tidak perlu mencarinya halaman demi halaman sebanyak 2000 halaman untuk menemukan surat Ali Imran. Anda dapat dengan mudah mencarinya di halaman indeks pada huruf I dan dapat ditemukan di bab 3 ayat 64 karena mudah ditemukan setiap ayat diberi nomor. Jika Anda telah menemukannya, bacalah di rumah Anda dan berlatihlah membacanya. Sehingga apabila ada seorang yang menyampaikan tentang seruan Sri Paus dan ia memberikan kepada Anda Al-Quran sebagai referensi, kajilah dan telitilah di rumah. Bukan untuk meragukan keaslian keterangan, namun agar Anda bisa memperoleh manfaat. Jika Anda telah mencari dan menelitinya, Anda bisa melihat dengan mata Anda sendiri, Anda menghafalkannya. Dan sekali-kali bacalah semua yang Anda yakini. Dan semua yang Anda dengar dari pesan itu menjadi bahan pengetahuan Anda. Dan pada gilirannya, Anda akan mampu bertukar pikiran dengan orang lain. Dan Anda memiliki kemudahan ini secara mandiri. Dan Anda mempunyai kemampuan untuk bertukar pikiran. Saya jamin Anda mampu melakukannya untuk itu. Periksa dan aculah ke berbagai referensi di dalam Al-Quran. Pada ayat 64 surat Ali Imran. Allah berfirman, Qul, katakanlah pada mereka. Ya ahli Al-Kitab, semua ahli kitab, semua ahli kitab. Siapa yang dimaksud ahli kitab? Dan Anda memiliki kemudahan ini secara mandiri. Dan Anda mempunyai kemampuan untuk bertukar pikiran. Ahli kitab berarti kaum Yahudi dan Nasrani. Allah memerintahkan pada kita untuk menyerukan kepada ahli kitab. Qul, ta'alau. Ayo, ayo. Ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Agar kita mencari landasan bersama di antara kita dan ahli kitab. Marilah kita mencari landasan dan dasar bersama. Marilah kita bersepakat. Marilah kita bersepakat tentang landasan bersama dan mencari dasar dari kesepakatan itu sendiri secara bersama-sama. Allah memberikan kita sebuah kondisi. Saya ingin menemukan orang yang mengatakan bahwa ini merupakan kondisi yang tidak beralasan sama sekali. Ini suatu kekeliruan yang sangat besar. Baiklah kalau begitu. Pertama, Allah berfirman, Ala na'buda illallah, bahwa kami menyembah kepada Allah, wa la nusyrika bihi syai'an, dan kami tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun, wa la yattakhiza ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kami tidak mengangkat dari kaum kami sendiri Tuhan kecuali Allah. Fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun. Katakan kepada mereka bahwa kita adalah umat muslim, yang berarti bahwa kita menyerahkan diri tunduk kepada aturan Allah. Semua yang diperintahkan Allah harus kita lakukan. Mari kita bersatu sebagai umat yang meyakini penyembahan kepada satu Tuhan, hanya satu Tuhan. Dan marilah kita menyembahnya dan umat muslim menyebut Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah Tuhan kita. Beritahukan umat manusia, beritahukan kepada mereka. Namun ada berjuta-juta orang yang tidak mengetahui hal ini. Mereka berpikir bahwa kita muslim tidak mengakui Yesus Kristus, sehingga mereka menuduh kita sebagai musuh Yesus. Mereka tidak paham bahwa di dalam Al-Quran juga terdapat kata Yesus. Anak Maryam yang merupakan ibu dari Nabi Isa, dan riwayat mengenai mukjizat burung Nabi Isa alaihissalam dijelaskan juga di dalam Al-Quran, bahwa umat muslim percaya bahwa Yesus adalah seorang rasul. Dan kami juga percaya tentang mukjizat burung Nabi Isa alaihissalam. Dan kami percaya bahwa ia adalah Isa Al-Masih yang diterjemahkan menjadi Kristus. Dan kita percaya tentang banyak mukjizat, termasuk menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan menyembuhkan orang buta atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di negara saya, Ketika saya memberitahukan tentang pengkajian ini di negara-negara yang penduduknya beragama Nasrani, mereka pikir bahwa kami berupaya membujuk mereka. Anda memahami bahwa hal ini jauh dari kebenaran. Dan ini adalah sama sekali tidak benar. Dan ada bab di dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam, yaitu yang menjelaskan tentang Yesus Kristus yang diketahui kemudian, ternyata bahwa di kitab Injil umat Nasrani tidak memuat bab semacam itu. Dan kitab yang saya pegang ini dia kitabnya, dan ini adalah kitab perjanjian lama dan perjanjian baru yang digabungkan, yaitu kitab Katolik Roma. Ya, ini dia kitabnya. Kitab Protestan ini memiliki 66 bab di dalamnya. Kitab Katolik Roma mempunyai 73 bab di dalamnya. Kedua kitab itu disebut Injil. Silakan buka pada 73 bab dari kitab Roma dan 66 bab dari kitab Protestan, tidak ada sama sekali dan tidak ada satupun yang berjudul Maryam. Dan bukalah Al-Quran sekarang dan Anda akan menemukan bab tentang Maryam di surat Maryam. Kini Anda harus memberitahukan kepada Sri Paus bahwa ia harus berdialog. Ya, ajaklah dia berdialog. Di mana kita menemukan bahwa Sri Paus berdialog dengan umat Islam? Tengku Abdurrahman, ketika saya bertemu dengannya pada tahun 1994, ia mengatakan pada saya bahwa Sri Paus ingin berdialog dengan beliau. Dan saya menanyakan kepada beliau, apa yang dibicarakan? Ketahuilah bahwa dialog itu bukanlah dialog yang dimaksudkan. Bukan dialog seperti yang saya lakukan sekarang bersama Anda. Bersama umat muslim atau non-muslim duduk bersama, saya berdiskusi dengan Anda dan menjelaskan kepada Anda. Namun bersama Tengku Abdurrahman, Sri Paus melakukan dialog yang lain dan berbeda dengan dialog yang kita adakan pada sekarang ini. Bersama Abdullah Nazif dari Rabita, yaitu dia Ketua Dewan Konferensi Islam Dunia, ia juga mengadakan dialog yang lain. Itu adalah dialog yang lain yang tidak diketahui umat manusia di dunia ini. Saya tidak tahu apakah Anda tahu, pemimpin kita Tengku Abdurrahman telah berdialog dengan Sri Paus. Apakah ada yang tahu? Apa ada di antara Anda yang mengangkat tangan dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui bahwa Tengku Abdurrahman telah berdialog dengan Sri Paus? Apa ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Saya tidak melihat satupun. Tengku Abdurrahman mengadakan dialog, namun itu adalah dialog yang lain. Namun, anggaplah Sri Paus berada di sini bersama kita. Dan saya akan sangat menghargai Sri Paus. Al-Quran memerintahkan kita untuk berdialog. Ta'alau, ta'alau. Allah memberitakan kepada kita ta'alau, ta'alau. Dan di dalam buku Mesaya juga pada Injil mengatakan, marilah, mari kita berdialog. Mari kita berdialog sekarang. Oleh karena itu, saya ingin mengadakan dialog singkat, meskipun saya telah berupaya berdialog dengan Sri Paus. Saya telah menyuratinya, namun sayangnya tidak terlaksana. Namun demikian, anggaplah malam ini kita bersama Sri Paus. Anggaplah dia berada di sini bersama kita, dan kita ingin berdialog dengan beliau. Dan kita memulainya, bagaimana? Saya memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada Sri Paus. Apa yang dikatakan kitab Injil, yaitu kitab Injil suci Anda tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka para pemuka Nasrani, yaitu pendeta, pastor dan lain sebagainya, tanpa ragu-ragu mereka mengatakan tidak ada penjelasan. Jika Anda menanyakan kaum Nasrani, apa yang dikatakan Injil tentang Muhammad? Maka mereka mengatakan, tidak ada penjelasan. Anda mungkin bertanya, mengapa tidak ada? Pada kitab Injil terdapat penjelasan tentang kebangkitan bangsa Israel, kebangkitan komunisme, dan bahkan makhluk yang kejam. Di dalam bab Wahyu yang merupakan bab terakhir pada kitab Injil menjelaskan tentang makhluk kejam. Dan bahkan bab itu menjelaskan tentang Gog dan Magog, Yajuj Majuj. Semua yang saya sebut di dalam Injil, mereka mengiyakan bahwa ada penjelasan. Oleh karena itu, pasti ada yang harus dijelaskan tentang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu membuat sekitar 1 miliar umat muslim. 1 miliar umat muslim di seluruh dunia mempercayai adanya Yesus. Karena bukanlah disebut muslim jika tidak mempercayai Yesus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memungkinkan hal itu. Dan secara pasti ada sesuatu tentang beliau di dalam Injil. Di dalam kitab Injil, terdapat kata-kata anakku, dan jika ada kata-kata yang lain, pasti saya tahu, saya telah melihatnya. Saya dapat mengenalinya. Namun kata-kata Muhammad tidak ditemukan dimanapun di dalam kitab Injil. Jika Anda memiliki buku saya, di sana dijelaskan tentang apa yang dikatakan di kitab Injil tentang Muhammad, ada penjelasan bahwa di dalam kitab Injil bangsa Yahudi yang berbahasa asli Yahudi di dalam Song of Solomon, bab 16, ayat 5, mengatakan, Hikok mamit takim wikullo muhammadim zehdudi wizehrehi baina Yerusalem. Kata-kata muhammadim adalah Nabi Muhammad yang menyebutnya dengan gelar kehormatan. Ada dua jenis kata benda bentuk jamak, yaitu plural kehormatan dan plural untuk jumlah. Ini adalah plural kehormatan seperti yang Anda baca di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mengirim kepada mereka wahyu dan kamilah yang memeliharanya. Siapa itu kami? Bapak dan Roh Kudus? Bukan. Kami tidak percaya demikian. Lalu siapa? Allah, Jibril, dan Muhammad SAW? Astagfirullah. Tidak. Siapa yang dimaksud dengan kami? Siapa itu kami? Kita tahu bahwa di dalam bahasa Arab ini adalah bentuk jamak kehormatan. Allah berbicara tentang dirinya sendiri seperti sebutan kehormatan kami. Jadi Muhammadin, Muhammad disebutkan dengan namanya. Namun kitab umat Nasrani di dalam bahasa terjemahan mereka, mereka menerjemahkan kata Muhammad semuanya dengan kata lovely. Jadi bila Anda membaca kitab Injil berbahasa Inggris, semuanya menyebut Nabi Muhammad dengan kata lovely. Anda tidak bisa memahami bahwa mereka berbicara tentang Nabi Muhammad SAW seperti misalnya mereka mengatakan Nabi Muhammad seorang pendeta. Anda tidak bisa memahami bahwa mereka berbicara tentang Muhammad. Oleh karena itu, marilah kita menyimpulkan bahwa ada di dalam bab-bab kitab Injil menyebutkan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kita bisa menarik perhatian umat Nasrani terhadap kitab perjanjian Deuteronomi. Pada perjanjian lama di dalam kitab Deuteronomi, bab 18, ayat 18 dan 19, saya melakukan perjalanan sebelum datang ke negara ini, sebelum meninggalkan Afrika Selatan, untuk mempelajari ayat ini di dalam bahasa Anda. Dan jika ternyata, saya merusak bahasa Anda, saya mohon Anda, ya saya yakin Anda orang-orang yang baik dan saya harap Anda bisa memaafkan kekurangan saya. Dan saya menjamin bahwa apapun yang saya katakan, cara saya melafalkannya bukanlah dengan sengaja ingin merusak bahasa Anda. Di dalam kitab Deuteronomi bab 18, ayat 18 di dalam Injil Malaysia yang tertulis, ulangan bab 18, ayat 18 dan 19. Seorang nabi akan kubangkitkan. Seorang nabi akan kubangkitkan. Bagi mereka dari antara saudara mereka. Di antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Seperti dia. Seperti engkau. Seperti siapa? Seperti Musa alaihissalam. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Siapa yang berkata? Tuhan yang Maha Kuasa sedang berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Mengatakan kepada Musa bahwa ia akan membangkitkan seorang nabi untuk bangsa Yahudi. Dari kaum mereka sendiri dan dari bangsa Bani Ismail. Yaitu keturunan Nabi Ismail. Karena bangsa Israel dan keturunan Nabi Ismail, bangsa Arab adalah bersaudara yang berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai dua istri yaitu Sarah dan Hajar. Keturunan dari Sarah adalah kaum Yahudi dan keturunan Hajar adalah bangsa Arab. Karena itu mereka bersaudara. Saudara mereka di antara mereka. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku. Orang yang tidak mendengarkan, harkan, dengar. Dan siapa yang tidak pernah mendengarkan, dengarkan. Mendengarkan, harkan, di sini, dengar, dengar. Harkan segala firmanku, segala kata-katanya. Yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Yang akan diucapkan Nabi itu demi namaku. Dalam bahasa Arab, ismi. Dalam bahasa Malaysia, demi namaku. Demi namaku. Daripadanya, akan kutuntut pertanggungjawaban. Aku harap Anda mengerti semua. Daripadanya, akan kutuntut pertanggungjawaban. Dan yang diucapkan Nabi itu demi namaku. Dan daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban atas namaku. Di dalam kitab Injil Katolik Roma, Allah berfirman, aku akan memberikan balasan atas perbuatan. Allah telah berencana untuk memberikan balasan terhadap siapa saja yang tidak mematuhi sabda Nabi yang diucapkannya demi nama Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita membahas bagian terpenting, ya bagian terpenting dari kenabian ini, yaitu yang membahas setiap kata yang akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, kata yang paling penting adalah seperti engkau ini. Ya, kata yang paling penting adalah seperti engkau ini. Seperti engkau ini, saya harap Anda mengerti penuturan saya dalam bahasa Malaysia. Seperti engkau ini, seperti dia, seperti engkau, seperti Musa. Jadi, kita ingin tahu bagaimana Yesus sebagai seorang kandidat untuk membawa agama Nasrani dan Muhammad sebagai penjelasannya bahwa ia seperti Nabi Musa alaihissalam. Kita akan mengadakan sebuah dialog. Dialog singkat. Dan seandainya Sri Paus bersama kita pada malam ini, yang mulia Sri Paus, tahukah Anda bahwa Kristus bukanlah kandidat untuk kenabian ini? Karena, pertama, Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan keduanya diberkati Allah, keduanya memiliki seorang ayah dan seorang ibu. Nabi Musa dan Muhammad SAW, keduanya memiliki ayah dan ibu. Namun Yesus hanya memiliki seorang ibu, dan tidak memiliki ayah. Apakah hal itu benar? Dan setiap orang Nasrani akan mengakui bahwa hak itu adalah benar. Nabi Musa dan Nabi Muhammad keduanya memiliki ayah dan ibu, Yesus hanya memiliki seorang ibu. Jadi kita menyimpulkan, oleh karena itu, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa, tetapi Nabi Muhammad adalah seperti Nabi Musa. Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa, tapi Muhammad seperti Nabi Musa. Yang kedua, Nabi Musa dan Muhammad, keduanya lahir secara normal, yaitu dari hasil hubungan antara pria dan wanita seperti kita semua. Namun Yesus Kristus tercipta melalui mukjizat. Kitab Injil mencatat bahwa ketika Maryam dan Joseph, yaitu si tukang kayu datang ke suatu tempat, Maryam bertemu dengan Roh Suci. Dan di gereja Saint Luke, ketika berita baik itu datang kepada Maryam alaihissalam, yaitu kabar bahwa dirinya mempunyai anak, Maryam berkata, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin saya memiliki seorang anak laki-laki? Itu tidak mungkin terjadi. Dikatakan bahwa hal itu terjadi karena Roh Suci. Bagaimana saya bisa memahami hal itu? Di dalam Al-Quran, bila situasi yang sama terjadi ketika kekuasaan Tuhan berlaku atas Maryam alaihissalam tentang kabar gembira bahwa dia akan mempunyai seorang anak, Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Oh Tuhan, bagaimana saya bisa mempunyai anak? Padahal tidak seorang pun yang menyentuh saya dalam arti hubungan suami istri. Ini sangat mustahil. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Allah mewujudkan segala yang dikehendakinya. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, dia berkata kun, jadilah, maka kun fayakun, jadilah dia. Inilah konsep muslim tentang kelahiran Yesus. Tanpa adanya proses hubungan suami istri, Nabi Isa alaihissalam sudah bisa terlahir. Musa dan Muhammad keduanya dilahirkan melalui proses biologis normal, Yesus dilahirkan melalui mukjizat. Tanya orang Nasrani, apakah benar? Maka tanpa ragu-ragu, orang Nasrani di seluruh dunia ini akan membenarkannya. Jadi, Anda bisa menyimpulkan, oleh karena itu, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa, tetapi Nabi Muhammad adalah seperti Nabi Musa. Jadi, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa, tetapi Nabi Muhammad SAW adalah seperti Nabi Musa. Nomor tiga, Musa dan Muhammad keduanya menikah dan mempunyai anak. Suatu proses kehidupan normal, mereka menikah dan mempunyai anak. Namun Yesus tidak menjalani proses kehidupan normal. Apakah benar? Tanya kepada Sri Paus. Dia pasti membenarkan hal ini. Atau tanya kepada orang Nasrani, mereka pasti membenarkannya. Lalu kita bisa menyimpulkan oleh karena itu, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa, tetapi Nabi Muhammad adalah seperti Nabi Musa. Allah selalu memberkati utusannya. Jadi, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa, tetapi Nabi Muhammad SAW adalah seperti Nabi Musa. Nomor 4. Yesus, Musa dan Muhammad, mereka semua mengalami masa-masa sulit. Karena umatnya tidak menerima ajarannya dengan segera, melainkan melalui perjuangan yang sangat berat. Terhadap Nabi Musa alaihissalam, umatnya menyebabkan ia menderita selama 40 tahun di gurun pasir. Terhadap Nabi Muhammad, seperti yang Anda ketahui, mengalami penderitaan selama 13 tahun di kota Mekah, beliau harus melakukan hijrah ke Madinah, dan ketika di Madinah, Nabi Muhammad harus hidup sendirian. Anda masih ingat perang Badar, Uhud, dan Khandak? Tidak ada perdamaian. Namun sebelum Nabi Musa alaihissalam wafat atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kedua umat Rasul itu menerima ajaran Rasulullah. Mereka menerima ajaran dari Rasulullah. Kedua umat menentang ajaran kedua Rasul itu, namun sebelum wafatnya kedua Rasul itu, umatnya menerimanya sebagai Rasul selama hidup mereka. Namun terhadap Yesus Kristus, kitab Injil mengatakan bahwa ia datang kepada umatnya sendiri, namun umatnya tidak menerimanya. Yesus datang menyerukan kepada umatnya, namun umatnya itu menolak Yesus. Dan bahkan setelah 2000 tahun masa kekristenan, umatnya secara keseluruhan menentang Yesus. Bahkan mereka mengatakan telah membunuh Yesus dengan cara Yesus disalib. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Yesus. Namun, bagaimana menurut umat Nasrani? Kita dapat menanyakan kepada mereka, apakah benar bahwa ajaran yang disampaikan Nabi Musa dan Muhammad diterima oleh umatnya selama hidup mereka? Sedangkan Yesus memperoleh penolakan selama hidup mereka, bahkan selama 2000 tahun, apakah benar? Dan orang Nasrani harus mengakuinya bahwa hal itu adalah benar. Dan kita menyimpulkan, oleh karena itu, saya harus mengingatkan kembali agar Anda tidak akan lupa hal ini. Oleh karena itu, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seperti Nabi Musa. Jadi, Nabi Isa tidak seperti Nabi Musa, tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Nabi Musa. Nomor 5. Kita berkeyakinan bahwa Nabi Musa dan Muhammad keduanya adalah rasul dan sebagai pemimpin. Seorang rasul adalah seorang yang mudah menerima wahyu dari Allah untuk membimbing umatnya. Ia adalah rasul Allah, pembawa berita dari Tuhan. Mereka mengucapkan firman-firman Tuhan, namun mereka adalah bukan Tuhan. Di antara para rasul yang kita imani adalah Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Ishak alaihissalam, Isa alaihissalam, dan seterusnya. Para umatnya menerima semua rasulnya. Ya, baiklah, baik. Terima kasih, saya mengerti. Jadi, kita dapat menarik banyak kesimpulan dari kitab saya. Kitab ini sedang dibagikan kepada Anda. Saya berharap bahwa Anda mempelajari ayat-ayat yang ada di dalamnya dan menghafalkannya. Jika dalam bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris Anda meningkat. Jika dalam bahasa Malaysia, itu adalah bahasa Anda sehari-hari. Dan jika Anda telah hafal, maka Anda akan mampu mengutarakan kepada khalayak umum. Anda akan mampu berdialog dengan mereka dan memperoleh kesempatan yang terus-menerus untuk saling berbagi pandangan bersama para ahli kitab. Ya ahli kitab, Allah mengatakan, ya ahli kitab, ta'alau. Marilah, panggil mereka, berdialoglah dengan mereka. Dan tunjukkan kepada mereka tentang persaudaraan Islam kita, kemurnian hati kita, keikhlasan hati kita. Dan dengan cara demikian, kita menunjukkan kepada mereka semua bahwa Islam diciptakan untuk kita. Dan kita berada dalam agama Islam meskipun kita berasal dari bangsa yang berbeda. Allah menyatakan bahwa adalah mungkin bagi kita untuk berdialog. Pada malam kemarin di ruang hotel tempat saya menginap, ada 4 orang duduk di ruangan saya adalah yang paling tua di antaranya, dan saya memperhatikan sesuatu, dan apakah itu? Kami ternyata tidak menyadari bahwa kami memiliki persatuan yang kuat, kami adalah saudara, sehingga kami tidak menyadari bahwa ada 4 orang dengan kebangsaan berbeda di hotel saya tempat menginap. 4 orang dengan kebangsaan berbeda duduk di ruangan saya. Berarti ada 3, ditambah 1 dengan saya berarti 4. Apa keempat kebangsaan itu? Yaitu seorang Muslim warga negara Malaysia, satu bangsa. Seorang Muslim Hindi dari India, bangsa yang berbeda. Seorang Muslim dari Arab, bangsa yang berbeda pula. Dan seorang Muslim berkebangsaan Cina, bangsa yang berbeda. Jadi 4 bangsa yang berbeda. 4 bangsa yang berbeda atau 4 negara. Allah Ta'ala mempersatukan kita 5 kali dalam sehari. Pada setiap harinya sepanjang tahun, memerintahkan kita untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan berdiri dan berbaris rapat-rapat. Tidak ada celah di antara kita satu sama lainnya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ketika Anda berdiri melakukan sholat, Anda tidak boleh membuat ruang kosong di antara Anda dan saudara Anda, karena iblis akan mengisinya. Apa yang maksud iblis? Apakah kita bisa melihat iblis? Pada nuansa religius, iblis digambarkan sebagai makhluk yang bertanduk, bertelinga caplang. Apakah ada di antara Anda yang pernah melihat iblis? Kalau ada, silakan angkat tangan. Bukan. Bukanlah yang demikian yang dijelaskan Nabi tentang iblis. Seperti yang terdapat di galeri-galeri kesenian. Namun merujuk pada diri kita sendiri, bahwa iblis itu berbentuk paham rasisme. Misalnya mengatakan saya orang Malaysia, orang ini adalah orang Cina. Saya orang kaya dan dia orang miskin. Iblis yang semacam itu tidak boleh masuk di antara kita dan saudara kita sebagai Muslim. Oleh karena itu, kita berbaris rapat-rapat sehingga tidak menyisakan ruang kosong ketika kita sedang sholat. Lalu, dua kali dalam setahun, kita merayakan hari raya umat Islam dan melaksanakan sholat hari raya. Dan setiap hari Jumat kita melaksanakan sholat Jumat. Dan ketika hari raya Id, saya tidak tahu apakah umat Islam di Malaysia melakukan praktek yang sama. Di negara saya, kami berupaya melestarikan kegiatan ibadah itu. Nabi Muhammad mengatakan bahwa ketika hari raya datang, yaitu hari raya Idul Fitri setelah Ramadan, dan hari raya lainnya, yaitu adalah hari raya Idul Adha, hari pengorbanan, kita diharuskan pergi ke lapangan terbuka untuk melakukan sholat hari raya. Dan Nabi mengatakan bahwa, bila Anda pergi untuk melaksanakan sholat hari raya, bawalah istrimu dan juga bawalah anak-anak. Malahan beliau mengatakan, bahkan wanita yang sedang mens pun, ya, wanita yang sedang menstruasi pun disuruh untuk diajak melaksanakan sholat id. Tanyakan guru Anda. Yang mengatakan bahkan terhadap wanita yang sedang menstruasi pun disuruh diajak. Anda tahu di dalam Islam wanita yang sedang mens dilarang sholat? Apa rahasia di balik itu Nabi memerintahkan untuk mengajak mereka ke lapangan? Psikologi di balik hal itu adalah bahwa jika wanita yang sedang menstruasi ikut serta melaksanakan sholat hari raya, maka ia juga akan membawa anak-anak kecil. Bisakah Anda bayangkan? Suami, istri, anak-anak yang masih kecil, dan anak-anak yang sudah remaja termasuk diri kita sendiri, mereka semua berada di sana. Dan itu menciptakan kesan seperti di negara saya, ketika kita melakukan hal demikian, kami menyadari bahwa di kota yang kecil itu, orang-orang melihat begitu banyak orang Muslim secara keseluruhan di negara itu. Jumlah kami, padahal kurang dari 2%, setiap 100 penduduk hanya ada 2 orang Muslim. Hanya ada 2 orang Muslim. Namun, kesan yang terjadi adalah jumlah umat Muslim yang begitu banyak. Hal ini akan meningkatkan semangat umat Muslim dan menyebabkan musuh-musuh Islam menjadi takut. Mereka melihat bahwa ada begitu banyak orang Muslim di Cape, di Melbourne, dan Johannesburg. Itulah yang merupakan faktor psikologis. Dan Nabi kita Muhammad SAW memahami rahasia dari psikologis itu sendiri. Wahtasimu bihablillahi jami'u wala tafarraqu. Allah memerintahkan kepada kita untuk bersatu. Wahtasimu bihablillahi jami'u wala tafarraqu. Dan janganlah bercerai-berai di antara kamu. Bersatulah. Kemudian sekali dalam seumur hidup, jika mampu, kita diperintahkan untuk pergi haji. Jika Anda sanggup, jika Anda memenuhi persyaratan, yaitu secara finansial dan kewajiban sosial, Anda mungkin memiliki uang, dan Anda memiliki kesehatan yang baik untuk melakukan perjalanan panjang, namun Anda mempunyai anak perempuan yang telah dewasa di rumah. Anak perempuan Anda itu ingin menikah. Apa yang diperintahkan Islam? Apa yang diperintahkan Islam? Islam menyuruh, nikahkan anak Anda dulu. Allah bisa menunggu. Prioritaskan agar anak perempuan Anda menikah. Anda memiliki uang, namun Anda berhutang kepada seseorang. Lunasi dulu hutang Anda. Allah bisa menunggu. Tenang saja. Allah tidak perlu haji Anda. Dan Allah tidak membutuhkan umroh Anda. Suruhlah anak perempuan Anda itu menikah. Maka, sekali dalam seumur hidup Anda, Anda berkumpul dan berjumpa dengan kaum Muslim dari seluruh dunia dan umat manusia dari berbagai macam warna kulit, dan tidak menyangka bahwa ada orang Cina yang beragama Islam dan ada lebih dari 50 juta orang Cina yang Muslim. Dan itu aku rasa sangat banyak sekali. Dan Anda akan tahu bahwa ada Muslim Devar, yaitu orang dari India Selatan. Di negara saya, hampir 100% bangsa Deval dari India Selatan, semuanya beragama Hindu. Namun jika Anda pergi haji, Anda akan tahu bahwa ada orang Deval yang Muslim. Ada orang Muslim dari berbagai negara di seluruh dunia. Banyak sekali yang pergi haji di sana. Anda akan temui di sana. Ada dari Ethiopia, Nigeria, dari Ghana. Semuanya beragama Islam. Begitu juga dari Turki, mereka Islam. Dari Malaysia juga ada. Dari Indonesia, alhamdulillah Allah telah memberi kita mekanisme tentang bagaimana kita dapat bersatu dalam persaudaraan yang memiliki satu tujuan. Kita bisa memanfaatkan mekanisme itu dan menyebarluaskan persaudaraan kita. Karena berlimpahnya berkah untuk setiap Muslim, laki-laki dan perempuan. Kita membaca Al-Quran dan memahaminya, dan kita saling berbagi pengetahuan dengan setiap orang. Inilah kelimpahan berkah. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita pada hari perhitungan amal. Ini sebuah kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Dan jika tidak berhasil mengemban kepercayaan ini, maka Allah akan murka dan Ia berfirman, Wa in tatawallau yastaqdil qauman ghairakum. Jika Anda tidak melaksanakan tugas Anda sebagai kewajiban yang diemban, maka Allah akan mengenakan hukuman kepada Anda. Untuk menjadi umat terbaik, kita adalah umat terbaik. Demikian firman Allah. Apa yang menyebabkan kita menjadi umat terbaik? Karena kita berasal dari Malaysia? Tidak, bukan itu. Atau apakah kita orang Arab? Tidak ada hubungannya. Atau kita orang Turki? Atau orang Pakistan, Bangladesh? Atau orang Indonesia? Tidak ada hubungannya dengan itu semua. Apa yang menyebabkan kita menjadi umat terbaik? Allah berfirman, Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Karena hati Anda cenderung pada kebenaran dan Anda mencegah terhadap kemungkaran. Wa tu'minuna billah dan Anda beriman kepada Allah. Inilah yang menjadikan Anda dinilai sebagai umat yang terbaik. Anda adalah umat terbaik. Syukurilah pemberian status yang mulia ini. Status yang tinggi dan mulia menjadi umat terbaik. Status itu mengandung tanggung jawab yang besar. Tidak ada kemuliaan atau status terbaik tanpa adanya tanggung jawab. Apa Anda mengira bahwa Allah berfirman Allah menjadikan mereka sebagai umat terbaik tanpa adanya tanggung jawab? Tidak. Tanggung jawab yang diemban adalah bahwa Anda menyebarluaskan keimanan ini dengan orang lain. Dan jika Anda tidak melakukannya, Allah berfirman, Yastaqdil qauman ghairakum. Ia akan menggantikan kedudukan Anda untuk diisi dengan generasi yang lain. Summa la yakunu amsalakum. Dan mereka itu tidak seperti Anda. Dengan kata lain, ini adalah hukuman yang abadi dari Allah. Bahwa jika Anda tidak melaksanakan tugas Anda sebagai Muslim, Anda pasti akan menemui berlakunya hukum dari Allah, yaitu Anda pasti runtuh. Allah pada awalnya memilih kaum Yahudi. Ia memilih kaum Yahudi atas berkahnya. Kenapa Ia memilih kaum Yahudi? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, wa anni faddaltukum alal alamin. Seluruh umat Israel, ingatlah atas berkah yang Aku berikan kepadamu. Kepada seluruh umat Israel, Aku telah memilihmu di antara seluruh umat karena berkahku. Allah memilih mereka sehingga mereka seharusnya menjadi pemimpin peradaban manusia. Namun mereka menciptakan agama, yaitu agama rasial. Anda harus Yahudi untuk menjadi kaum Yahudi. Jika Anda bukan orang Yahudi, mereka tidak menginginkan Anda. Mereka tidak menginginkan Anda. Mereka ingin Anda di luar kelompok mereka. Itu adalah agama rasial. Allah berfirman, Yastaqdil qauman ghairakum. Ia menggantikan kedudukan Anda dengan orang lain. Dan ini adalah aturan yang abadi. Lagi dan lagi kita mengetahui bahwa Allah mencabut kemuliaan dari tangan Yahudi, dari bangsa Yahudi, dan kita mengkaji bangsa Arab. Allah memilih bangsa Arab. Kita membaca di dalam Al-Quran bahwa Allah memberi kemuliaan kepada orang Arab, dan melalui orang Arab itu berlanjut kepada kita, dan melalui kita kepada peradaban umat manusia. Ini adalah tanggung jawab setiap Muslim, baik itu Muslim Indonesia, India, maupun Pakistan, atau Muslim Arab, atau siapapun Anda, dimanapun Anda berada. Jika Anda mengaku bahwa Anda Muslim, kita terikat oleh aturan ini. Dan jika Anda tidak melaksanakan tugas Anda, yastaqdil qauman ghairakum, Allah akan menggantikan posisi Anda dengan generasi lain. Tsumma la yakunu amsalakum, dan generasi itu tidak seperti Anda. Allah memberi kita kekayaan selagi kita terus mencoba, terus berusaha seperti yang kita panjatkan di dalam doa. Rabbana, Tuhanku, atina, berilah aku fid dunya hasanah, kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan selamatkan aku dari api neraka. Indah sekali, indah. Bukanlah suatu dosa bila kita memiliki rumah yang bagus, rumah yang ber-AC bila Anda sanggup. Memiliki mobil pun, yaitu seperti Mercedes-Benz, bukanlah suatu dosa. Begitu juga dengan makanan yang lezat, pakaian yang bagus, bukanlah suatu dosa. Allah menginginkan Anda untuk meminta segala berkahnya. Namun berkah ini dapat menjadi kutukan. Allah bisa memberikan semua berkah ini sebagai ujian. Dan Ia memberikan peringatan pada Anda. Walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Bahwa jika Anda mengabaikan peringatan yang telah disampaikan Allah, yaitu peringatan yang termuat dalam Al-Qur'an, peringatan yang mengandung contoh-contoh, jangan lakukan seperti yang dilakukan umat-umat terdahulu, tetaplah berjalan di atas jalan Allah, di jalan Allah. Maka Allah berfirman, jika Anda tidak mendengarkannya, Anda tidak melaksanakan firman-Nya, Anda tidak menyebarkan keimanan ini kepada orang lain, ini adalah wewenang Allah. Walamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah mengirimkan kepada mereka kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Kulli syai', segalanya. Hatta idza farihu bima utu akhasnahum bahtatan. Segala kekuasaan Allah dikenakan terhadap mereka ketika mereka berada dalam kesenangan hidup mereka. Kemana mereka akan menghindarinya? Akhasnahum bahtatan faizahum mublisun. Dan Allah menyengsarakan hidup mereka. Wa kutiya dabirul qaumil lazina zolamu. Dan Allah memberikan peringatan terakhir kepada mereka yang membangkang. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah berfirman, dalam keadaan demikian, kami mencabut berkah kami. Kami akan membalasnya dengan mencabut hidup mereka. Allah telah memilih mereka, memberikan status mulia kepada mereka, memberikan kekayaan, memberikan kecerdasan yang tinggi, dan memberikan sumber daya yang kaya. Namun mereka menyalahgunakan pemberian itu, mereka tidak menggunakannya secara seharusnya. Jadi, yastaqbil qauman ghairakum. Maka Allah akan menggantikan kedudukan mereka dengan umat lain. Tsumma la yakunu amsalakum. Umat itu tidak seperti mereka. Memang terbukti kemudian secara berulang di dalam sejarah dan hal itu dapat terulang kembali. Kita harus berada di jalan Allah dan melaksanakan tanggung jawab ini. Maka inilah pesan yang kami sampaikan kepada Anda dari negara saya, Afrika Selatan, dari masjid ini. Dan saya sampaikan perdamaian dan ucapan selamat dari negara Afrika Selatan. Jika Anda mengamati peta benua Afrika, di bagian bawah benua Anda akan menemukan sebuah negara bernama Afrika Selatan. Di negara itu hidup kira-kira setengah juta umat muslim. 50% di antara mereka adalah orang Malaysia. Percayalah, mereka disebut orang muslim di negara saya. Dari mana mereka berasal? Saya tidak tahu latar belakangnya. Mereka bukan misionaris. Mereka bukan pebisnis. Mereka bukan pengusaha yang ada di Afrika Selatan. Tapi bagaimana mereka bisa sampai ke sana? Kami mendapat informasi sejarah bahwa sekitar 300 tahun yang lalu ketika bangsa Belanda menaklukkan Indonesia, mereka, saudara kita itu, yang berjuang demi memperoleh kemerdekaan itu, ditangkap sebagai tahanan perang dan dikirimkan melalui kapal ke Tanjung Good Hope dan dijual kepada bangsa kulit putih sebagai budak. Ketika Inggris menaklukkan Malaysia, mereka yang berjuang demi memperoleh kemerdekaan itu ditangkap sebagai tahanan perang dan dikirimkan melalui kapal ke Tanjung Good Hope dan dijual kepada bangsa kulit putih sebagai budak. Selama 300 tahun, mereka dipaksa oleh orang Nasrani untuk mengubah agama mereka menjadi Nasrani. Dan mereka tidak bisa dipaksa. Dan mereka adalah orang yang luar biasa. Demi Allah, mereka itu orang yang luar biasa. Sama seperti Anda. Mereka bersahaja, rendah hati, seperti Anda. Baik sekali. Namun mereka harus menempuh jalan berliku. Anda tidak bisa menyamai keteguhan mereka. Selama 300 tahun masa kekejaman telah membuat mereka menjadi orang yang tangguh. Anda tidak bisa meniru ketangguhan mereka. Selama 300 tahun, orang Nasrani gagal menaklukkan mereka. Mereka kehilangan segalanya. Kehilangan bahasa mereka. Kehilangan nama keluarga mereka. Anda tahu tentang orang Malaysia, mereka adalah seperti Anda. Mereka seperti Anda. Bila Anda ke sana dan bertemu mereka, Anda akan merasa seperti di Kuala Lumpur. Atau seperti di Jakarta. Anda tidak akan menyangka bahwa Anda berada di Afrika Selatan. Ketika Anda berkumpul dengan mereka, alhamdulillah, mereka berperilaku seperti kita. Mereka membaca Al-Quran sama seperti Anda. Orang Malaysia, luar biasa sekali. Mereka telah kehilangan bahasa mereka, kehilangan nama keluarga mereka. Mereka menggunakan nama keluarga Nasrani. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tahukah Anda bahwa mereka dipaksa untuk melaksanakan ibadah secara sembunyi? Orang Nasrani tidak memberikan kebebasan agama kepada mereka. Mereka memberi kebebasan agama untuk kaum mereka sendiri. Jadi apa yang mereka perbuat? Mereka sembunyi-sembunyi berkumpul di rumah mereka. Dan ketika itu, mereka membaca Al-Quran, yaitu surat Yasin. Mereka membaca semuanya secara bersama-sama. Yasin, wal-Quranil Hakim, secara bersama-sama. Mereka juga membaca Asma'ul Husna. Wallahu lazi la ilaha illa al-malikul kuddusus salamul mu'minul muhaiminul lazi. Selama 300 tahun mereka melakukan kegiatan itu, sehingga mereka masih memeluk agama Islam. Komunitas lainnya adalah Muslim Indian yang sudah lama tidak ditemukan lagi. Di masa lalu juga ada orang Afro-Amerika. Dari Afrika mereka sebagian besar beragama Muslim. Namun selama 300 tahun itu mereka tidak lagi memeluk agama Islam sama sekali. Namun orang Malaysia di Tanjung Good Hope ini telah memeluk Islam. Dan Anda bisa mengupayakan bertemu mereka di Mekah dan Madinah bila Anda pergi haji. Dan ketika Anda melakukan umroh, Anda bisa bertemu mereka di sana. Perkuatlah ukhuwah Islamiyah ini. Ajaklah mereka ke negara Anda. Belajarlah dari mereka. Dan Anda saling berbagi pengalaman dengan mereka. Dan perkuatlah ukhuwah Islamiyah. Peliharalah eksistensi Anda sebagai Muslim, khususnya dimulai dengan orang-orang dari Afrika Selatan. Demikianlah ceramah saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan terima kasih telah datang ke sini. Saya tidak tahu apakah Bapak Moderator telah mengumumkan di dalam bahasa Malaysia bahwa saat inilah waktunya untuk mengajukan pertanyaan dan Anda berhak mengajukan pertanyaan kepada kita dan Anda bisa mengajukan pertanyaan secara tertulis dan saya informasikan bahwa Anda harus menulis pertanyaan dan mengirimkannya secepat mungkin dan kami akan menjawabnya secepat mungkin juga dan pada akhir sesi pertanyaan ini maka berakhirlah acara ini dan saya ucapkan terima kasih banyak dan saya ucapkan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Syekh Didat. Ini waktunya pertanyaan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan. Namun, saya rasa pertanyaan ini sebaiknya ditujukan kepada Syekh Didat dan mudah-mudahan beliau mau menjawabnya dalam bahasa Inggris. Dan jika mungkin, saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Malaysia. Sekarang ini saya mempunyai dua pertanyaan. Namun, panitia merasakan bahwa pertanyaan ini cukup panjang dan tidak langsung pada inti pertanyaan. Jadi saya sarankan, jika ada yang ingin bertanya, usahakan sesingkat mungkin karena kami tidak punya banyak waktu. Dan tentu Syekh Ahmad tidak berkenan menanggapinya juga secara singkat, agar saudara-saudara kita yang lain dapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya. Dan jika ada di antara saudara-saudara yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan saja tuliskan soalnya di atas kertas, antarkan kepada kami, supaya kami dapat menjawab dan meneliti soal-soal itu sebab untuk menenangkan masa. Kita boleh duduk di sini sampai pagi dan Syekh Didat berjanji itu juga tidak apa. Tapi masalahnya, kita akan berhentikan majelis ini kira-kira pada pukul 10:30 malam. Itu keputusannya. Silahkan pada yang ingin bertanya dan tuliskan di atas kertas sebagai tanda bukti. Soal-soal itu sesuai atau tidak sesuai, maklumlah banyak persoalan yang akan timbul. Kini saya memiliki banyak pertanyaan, namun saya akan membahasnya seperti yang termuat di dalam Al-Quran. Fa'iza hakamtum bainan nas, antahtumu fil ardi. Saudara-saudara, Tuan Didat, di sini ada sebuah pertanyaan. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang pernyataan saudara yang berkaitan dengan dialog Tengku bersama Sri Paus? Mohon jawaban atas pertanyaan ini, jelaskan secara rinci, dan mungkin Anda bisa memberikan penjelasan lebih lengkap. Itu saja pertanyaannya. Dan Syekh Didat akan menjawabnya. Silakan. Terima kasih. Tahukah Anda ketika saya datang ke Malaysia tahun 1994, saya bertemu dengan Tengku. Tengku bertanya kepada saya, Ahmad, itu nama saya, apakah Anda pernah berdialog dengan Sri Paus? Pernahkah? Saya jawab tidak, tidak ada dialog yang terjadi. Anda ingin tahu kenapa? Saya mengatakan tidak, Sri Paus tidak menginginkan dialog dalam pengertian yang dikatakan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menginginkan dialog dengan Sri Paus, dengan orang Nasrani. Ta'alau, mari bicarakan tentang keesaan Allah. Allah adalah satu-satunya Tuhan di alam ini. Ini dialog yang diinginkan Allah untuk kita. Oleh karena itu, ketika Sri Paus mengadakan pengumuman, seperti yang beliau lakukan pada saat ini, coba Anda lihat surat kabar Star pada pagi hari ini, Sri Paus ingin berdialog dengan umat Muslim. Setelah bertahun-tahun menunggu, akhirnya saya menulis surat kepada Sri Paus bahwa saya ingin berkunjung ke Vatikan dan berdialog dengan Sri Paus. Karena Injil dan Al-Quran mengatakan bahwa kita harus berdialog, namun sama sekali tidak ada tanggapan. Lalu saya kirimkan lagi, namun tidak ada tanggapan juga. Kemudian saya kirim telegram kepada Sri Paus, dan akhirnya saya mendapat tanggapan yang mengatakan bahwa Sri Paus berkenan menerima saya secara pribadi di kantor sekretariat. Lalu saya menulis surat untuk menanyakan seberapa besar kantor sekretariat Anda. Karena ini bukanlah masalah pribadi. Dialog dengan umat Muslim bukanlah masalah pribadi. Disebabkan Ahmad Didat dan Sri Paus berdialog dan saya ingin menikmati secangkir teh dengannya, menghabiskan waktu yang menyenangkan, dan Sri Paus memberi saya Injil sebagai hadiah. Dan saya umumkan, saya berkunjung ke kantor sekretariat Sri Paus, dan beliau menjamu saya dan mencium tangan saya. Tindakan itu hanyalah menunjukkan keegoan saya. Betapa hebatnya saya bertindak demikian. Itu bukanlah masalah pribadi. Karena seluruh umat Islam ingin mengetahui, demikian juga dengan umat Nasrani, mereka juga ingin tahu. Oleh karena itu saya bertanya kepada Sri Paus, seberapa besar ukuran kantor sekretariat beliau? Karena banyak sekali yang ingin datang ke sana. Kaum pemuda dari Durban, Johannesburg, dan Cape Town. Dan dari Timur Tengah. Dan dari Inggris Raya. Seberapa besar kantor sekretariat Anda? Tidak ada jawaban. Sekali lagi, tidak ada jawaban. Sri Paus tidak bermaksud melakukan dialog. Ia menyerukan kepada umatnya, datangilah umat muslim. Datangilah dan ubahlah keyakinan mereka. Namun Sri Paus tidak menggunakan kata mengubah karena Anda akan bereaksi. Jadi cara terbaik adalah melalui apa yang Sri Paus katakan di surat kabar pagi ini, yaitu dialog. Saya pergi ke Birmingham untuk memberikan kuliah. Dan pada kuliah itu, saya bertemu Dr. Abdullah Nazif dari Rabita. Ia menanyakan kepada saya, Ahmad, apa yang terjadi dengan dialog dengan Sri Paus? Lalu saya katakan kepadanya, ya ini hanyalah sebuah gurauan. Ia tidak benar-benar bermaksud melakukan dialog dalam pengertian apa yang kita pahami, apa yang Allah inginkan untuk dialog. Bukan itu. Seperti yang Anda tahu, beliau melakukan hal itu kepada saya. Kata Dr. Nazif, Sri Paus juga melakukan hal yang sama padanya. Apa yang mereka lakukan? Ia mengatakan bahwa Sri Paus menghubunginya untuk mengadakan dialog dan saya menginginkannya. Dr. Nazif mengatakan bahwa mereka membuatnya menunggu di Vatikan di sebuah ruang tunggu. Setelah 10 menit menunggu, ia ke ruang tunggu yang lain. Setelah 10 menit yang kedua, ia ke ruang tunggu yang lain. Yang lainnya lagi. Dan datanglah Sri Paus dan memberkatinya, mencium tangan Dr. Nazif. Ya, sungguh orang yang sangat baik budi pekertinya. Sri Paus bertanya, apa Anda dari Mesir? Dr. Nazif menjawab, tidak, saya dari Saudi Arabia. Hal itu berarti bahwa Sri Paus tidak tahu atau mengira Dr. Nazif berasal dari Mesir. Lalu dialog apa yang terjadi? Sri Paus berkata bahwa gereja tidak boleh dibangun di negara Anda. Dan memang demikian adanya. Saudi Arabia adalah satu-satunya negara muslim di dunia yang tidak ada gereja. Satu-satunya negara muslim di dunia yang tidak ada gereja. Masyarakat Anda tidak memperkenankan dibangunnya gereja di negara Anda. Lalu, Dr. Nazif yang sedang berbicara dengan Sri Paus mengatakan bahwa masyarakat Vatikan tidak memperkenankan dibangunnya masjid di Vatikan, bukan? Sri Paus mengatakan, maksud saya bukan Mekah dan di Madinah, namun wilayah lainnya di Saudi Arabia. Lalu Dr. Nazif mengatakan bahwa seluruh Saudi Arabia adalah wilayah saya seperti Vatikan bagi Anda. Jika luas Vatikan 10 mil atau 100 mil, maka seluruh wilayah Saudi Arabia adalah wilayah saya bagaikan Vatikan bagi Anda. Dan ketika saya datang ke negara Anda di sini dan bertemu Tengku Abdurrahman, ia mengajukan pertanyaan yang sama kepada saya dan saya memberitahukan kepada beliau, Ahmad, Sri Paus juga melakukan hal yang sama. Lalu apa yang beliau perbuat? Apakah Sri Paus menghubungi Anda berdialog? Ketika saya ke Mesir, kejadian yang sama juga saya alami. Pertama, menunggu di ruang tunggu pertama, lalu di ruang tunggu kedua, dan terakhir di ruang tunggu ketiga, lalu datanglah Sri Paus dan mencium tangan Anda, dan mulailah dialog. Ya, mulailah dialog. Lalu, dialog apa? Dialog apa yang terjadi? Apa? Dialognya adalah, Sri Paus berkata, apakah Tengku mengetahui bahwa di Sabah ada orang Katolik yang ditangkap karena kasus perdagangan manusia dan mereka akan meninggal? Terima kasih telah berkunjung ke Sabah. Itukah dialog yang sebenarnya? Tidak. Allah menyuruh kita untuk berdialog dengan mereka atas dasar bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Jangan mengangkat makhluk sebagai Tuhan dan penolong selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dialog dengan Tengku adalah dialog yang lain. Dialog dengan Dr. Nazif adalah dialog yang lain. Bukannya dialog yang kita bicarakan. Marilah kita berargumentasi tentang penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, Tuan Didat. Saya mempunyai pertanyaan yang bagus sekali dan mohon Anda menjawabnya secara memuaskan. Pertanyaannya adalah, jika orang non-Muslim bertanya tentang apakah Islam itu, bagaimanakah cara kita menjelaskannya sebab mereka sama sekali tidak tahu tentang Islam? Tolong penjelasan yang mudah dipahami oleh mereka. Dan hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Islam adalah agama dari Tuhan. Tidak ada ajaran Islam yang menyerupai ajaran seperti misalnya Judaisme maupun Nasrani. Perhatikan baik-baik. Saya ingin menjelaskan kepada Anda. Kami ingin tahu dari Musa alaihissalam, jika kita bisa bertemu beliau, mereka bertanya, oh Musa, apakah agama Anda? Dan saya pastikan kepada Anda bahwa Anda tidak akan pernah mendengar kata Judaisme. Karena kata itu tidak pernah didengar oleh Nabi Musa sepanjang hidupnya. Istilah Judaisme ditemukan lama sekali setelah zaman Musa alaihissalam. Orang-orang di Juda, di sekitar Palestina, ketika mereka melihat anak-anak Juda di Judea, yaitu agama yang dipraktikkan dari luar, mereka berkata, ini adalah Judaisme yang merupakan agama dari anak-anak Juda di Judea. Itulah asal dari kata Judaisme. Namun bagi Musa alaihissalam, jika Anda bisa bertanya kepadanya, ia akan memberitahukan Anda bahwa agama saya adalah agama penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan kata yang mudah dipahami untuk menjelaskannya di dalam bahasa Arab adalah Islam. Islam berarti agama penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Yang juga merupakan agama Nabi Isa alaihissalam. Jika kita diberi izin oleh Allah untuk bertemu pada kedatangan kedua, tanyakan kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah agamamu Isa? Jangan harap Nabi Isa alaihissalam mengatakan Nasrani, karena beliau tidak pernah mendengar kata Nasrani. Nabi Isa tidak pernah mendengar kata Nasrani. Perhatikan, Inilah Injil. Pertama kali kata Nasrani dipakai di Injil adalah pada kitab The Egg, musuh pengikut Yesus yang memisahkan diri dan dikatakan kepada mereka bahwa mereka adalah Kristian yang berarti menyembah Yesus. Ya, yang berarti menyembah Yesus. Nabi Isa tidak akan menyebutkan kata Kristian atau kata Nasrani, namun ia akan mengatakan bahwa agamanya adalah agama penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan dikatakan Nabi Isa kepada kita semua apabila kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pertemuan yang kedua oleh Nabi Isa. Dan kata yang tepat untuk menerangkan hal itu dalam bahasa Arab adalah Islam. Dan Islam berarti agama penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Terima kasih banyak, Tuan Didat. Saya kira waktunya sudah habis, tapi kami masih memiliki beberapa pertanyaan yang cukup banyak, tapi karena waktunya sudah cukup malam, kami akan membawanya ke Afrika dan akan menjawabnya secara pribadi dan membalasnya pada Anda. Dengan syarat pada lembar pertanyaan itu disertakan nama dan alamat penanyanya. Hanya surat-surat seperti itulah yang akan mendapatkan jawabannya. Dan kepada Tuan Didat, kami ucapkan banyak terima kasih atas ceramah Anda untuk kemajuan dunia Islam. Dan juga merupakan ceramah yang sangat baik sehingga kita banyak mengambil manfaatnya pada malam ini. Sebelum acara ini ditutup, kami ingin mengucapkan terima kasih pada Anda. Bapak Moderator, saya mengamati masih ada belasan pertanyaan di kotak pertanyaan. Dan acara ini rencananya berakhir pukul 2 pagi. Saya kira para hadirin masih belum puas. Jika mereka telah merasa puas, maka saya merasa senang. Saya bisa istirahat segera. Saya mempunyai acara lainnya besok pagi. Jika para hadirin merasa lelah, saya bersedia meninggalkan tempat. Namun saya melihat ada belasan pertanyaan. Saya tidak mengerti mengapa baru 2 pertanyaan lalu acara ini diakhiri. Saya tidak mengerti. Entahlah, saya tidak tahu.